4 keren finalisnya tampil. Boleh mana tepuk tangannya untuk keempatnya. Kita akan dengarkan lagi para pendukungnya. Mana ini pendukungnya? Ali Ciamis. Kurang kacau, mana pendukungnya Ali Ciamis? Mana pendukungnya Kiki Garo? Pendukungnya banyak, baju putih selalu ya. Bagaimana dengan Ranti Tegal? Orang apa? Ranti orang Tegal. Apa? Orang apa? Orang apa? Coba kita nyanyi bareng-bareng yuk. Republik apa? Ayo kita kompak. Hadapan kita yang jatuh besar sekali lagi. Kami ingatkan SMS dari Anda benar-benar menentukan sekali siapa yang bisa didapatkan juara 1, 2, 3, dan 4. Dan ini adalah ronde 1 di mana beberapa waktu ke depan SMS yang sedang Anda kirimkan akan segera ditutup. Dan nanti siapapun penerima SMS terendah di antara mereka berempat, kita akan nobatkan menjadi juara keempat dan tidak bisa maju ke babak berikutnya itu.